buat lain, kan harus terus deng bagi ni. Sing mampu lain, iko ale pun garos diri. Bita mengerti mar ale bikin tambah sakit. Jangan bilang maaf lagi, kan nanti se bikin kembali. Jangan datang lagi, cuma sakit di hati. Beta mengerti, mar ale bikin tambah jadi. Cari lain saja jua saya yang bisa batal. Yeah.